perjalanan kita masih panjang Mitra Bisnis. Kita juga mengundang Anda untuk berpartisipasi. Kita akan berikan t-shirt dan juga buku tulisan dari Bang Kavi Kurnia untuk Anda. Jadi jangan lupa tuliskan nama dan kota Anda gitu ya, karena Kavis Break disiarkan serentak sore ini di 5 kota, Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Oke, kita kedatangan penelpon lagi nih Bang Kavi, kita terima dulu ya. Pak Agus, selamat sore. Halo? Selamat sore. Ya, silakan. Iya, selamat sore Pak Wamen. Hah? Halo? Halo, Bang Kavi dipanggil Pak Wamen nih. Kok belum dituin? Silakan, Bapak. Halo? Pak Agus. Halo, iya. Iya, silakan dengan Bang Kavi. Oh, sorry, selesai. Oke, ternyata ini salah telepon kali ya. Kenapa nelponnya manggil lu jadi Pak Wamen? Wakil Menteri dong. Nyasar ke pasar memang luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Bang Kavi sementara jabatannya masih menolak kalau jadi Wamen ya. Maunya dia apa Bang? Presiden. Udah lu aja presidennya Bang. Republik Mimpi ya. Kita bawa ke sana. Oke, kita lanjut lagi Bang Kavi. Apa yang mau dibahas atau mungkin mau baca ini dulu? Ya, jadi tahun 2012 itu kalau menurut berdasarkan perhitungan mereka yang sangat optimis gitu loh, dan mereka menganggap bahwa ini adalah suatu permulaan dari suatu masa baru yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat mungkin gitu loh, dari perhitungannya kelihatan gitu loh. Jadi misalnya contoh misalnya hampir dapat dikatakan mungkin ya, di Asia misalnya itu akan bergerak dan muncul pemimpin-pemimpin baru. Jadi kalau perhitungannya mungkin Aung San Suu Kyi akan menjadi presiden baru gitu loh. Kalau semoga dia, ya Bang, saya kasihan melihat beliau. Oke, jadi ini sesuatu. Dan Anwar Ibrahim gitu loh kemarin, akhirnya setelah bebas gitu loh. Ini juga merupakan akan ada suatu perubahan-perubahan yang baru. Jadi kelihatannya dunia ini memang akan sangat exciting sekali gitu loh, bahwa kita akan memulai suatu era yang sangat baru gitu loh, suatu era yang memang sangat incredible gitu loh, sangat dahsyat, sangat luar biasa. Jadi kita marilah kita berharap bahwa 2012 memang seperti yang dihitung banyak orang akan menjadi suatu masa era baru. Ya, kita optimisnya gini, kenapa penanggalannya habis pada penghitungan itu karena sang dukunnya sudah wafat, jadinya enggak bisa lanjut kan. Hitungnya optimis dong harus. Atau mungkin itu kalkulatornya kehabisan baterai. Angkanya kehabisan. Enggak cukup gitu loh. Oke. Nah, Bang ini sedikit apa ya, dari Pak Hendrami nih, kalau beliau mengatakan prediksi kan belum tentu tepat tuh Bang, cuma perkiraan-perkiraan aja gitu. Iya. Tapi kalau perhitungan feng shui gitu ya, itu kadang-kadang saya ngeri sendiri gitu loh. Jarang melesetnya ya Bang? Iya. Kayak waktu bukan aku jarang melesetnya, tapi seringkali lebih banyak benarnya. Kayak tahun lalu di tahun kelinci kan Bang Kavi nulis tuh di www.kompasiana.com/ yang sio kelinci ya Bang, tahun kelinci Kavi Kurnia. Nah itu ternyata di situ Bang Kavi juga sempat ada menghitungkan kalau nanti di Timur Tengah tuh bakal terjadi huru hara, dan ternyata benar kan, Mesir, Libya, mana lagi Afghanistan, semua bergolak di Timur Tengah. Ini salah satunya gitu. Mungkin Pak Hendramin juga boleh baca-baca di www.kompasiana/kavikurnia di www.kompas.com ya. Kita terima penelpon dulu dengan Bapak. Halo. Pak Sebastian sudah putus ya? Putus nyambung dari tadi ya, Pak Sebastian terputus, boleh Anda telepon lagi. Kita lanjut lagi Bang Kavi. Ini ada, oh tadi kan Bang Kavi sempat sebut naga tuh. Nah ini ada yang mau usul Bang. Gue usulin dah, naga jawi lu pakai kaki, ibaratnya naga yang bisa ngibrit kalau situasi lagi gak bersahabat. Nanti pameran naga jawi memang naganya ada yang kaki-kaki, ada yang kagak. Nanti lebih jelasnya ntar lu Bang, tahan Bang, ada penelpon lagi nih. Pak Sebastian udah nyambung. Halo. Ya, halo. Silakan dengan Bang Kavi, Bapak. Ya, oke, terima kasih. Ini Pak Kavi Kurnia yang dulu suka nulis di Tempo ya? Di Gatra, Pak. Gatra apa Tempo? Gatra, Pak. Reuni. Iya, saya sering ngikutin tulisan Anda. Memang tulisan Anda itu cukup cemerlang ya. Yang saya kurang senang nih di acara ini, yang ketawa ngakak itu aja Pak Kavi. Itu tuh kadang-kadang dia ketawa bagus tuh, cuman sering ini apa memang perutnya sering nonton OVJ gitu ya. Gitu aja Pak Kapi, terima kasih. Terima kasih Pak Sebastian. Sering nonton apa? OVJ. Oh, salah, OVJ nonton sering nonton kita. OVJ dengerin Kapi Break. Ada Sajo. Oh iya nih, ngomong-ngomong Naga Jawi lagi lomba apa lo Bang yang lo adain? Jadi kita mengadakan lomba foto. Ya, lomba foto udah selesai, tapi kita ingin mengangkat budaya Jawa. Jadi kita mengadakan pameran khusus bukan naga Tiongkok, tapi kita naga Jawa. Dan karena kita ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya di tanah Jawa itu juga ada naga-naga. Di kerajaannya kan ada juga tuh lambangnya ya, melungkar. Dan yang mungkin yang sangat menarik adalah besok tanggal 22 nanti gitu loh, acara Naga Jawi saya akan dibuka dengan barongsai cilik. Wah. Acaranya di mana sih? Di Jogja. Oh, rumah pelancong ya? Di rumah pelancong, dan kemudian nanti ya juga akan dipamerkan sejumlah batik. Ya, sejumlah batik dengan motif-motif naga. Dan yang paling mengesankan adalah bakpia. Bakpia janggut naga. Gimana bentuknya? Silahkan lihat-lihat ya. Klik dulu rumah pelancong gitu ya Bang ya. Jalan-jalan ke Jogja kalau perlu di kilometer 8. Bisa diklik www.jogjakarta.com. Yes, di www.jogjakarta.com. Pakai J semua ya, jogjakarta.com. Tapi besok naganya pakai belangkon ya Bang? Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti di satu sesi terakhir. Dan saya juga akan informasikan nama-nama siapa saja yang nanti akan mendapatkan buku, juga mendapatkan t-shirt dari Bang Kavi Kurnia tentunya untuk Anda. Stay tune.